dan berdebu. Sebarkan noda di hatiku, perkalang awan kelabu di sini. Ku seperti kapas yang putih lemah dan terkulai, meratapi cinta yang hitam. Ku jatuh cinta yang salah. Bersamamu serasi hati dan cinta. Terima kasih.